Pilih perempuan yang tidak berjilbab tapi baik, atau perempuan berjilbab tapi suka ngomongin aib orang. Dua-duanya tak betul. Perempuan yang sudah berjilbab mesti menjaga lidahnya. Perempuan yang sudah baik mesti menutup auratnya. Jangan mau diberi dua pilihan kotak. Apa hak Anda membuat saya harus memilih dua kotak? Pilih mana? Pemimpin yang muslim tapi koruptor, atau orang kafir tapi jujur? Dua-duanya tak betul. Orang Islam mesti jujur, dan orang kafir tak boleh jadi pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tattakhidzul kafirin, jangan kamu angkat orang kafir aulia menjadi pemimpin. Ba'duhum awliya uba'd, kalau kalian angkat, dia sesama kafir akan tolong-menolong menyembelih leher kamu. Tapi sekedar interaksi sosial, sekantor, seperjalanan, Nabi pindah dari kota Makkah ke Madinah, dibimbing guide penunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiqit, kafir. Nabi meninggal, baju besinya tergadai. Ketika dicari-cari di tangan seorang Yahudi, kamu curi baju Nabi? Tidak. Kenapa bisa di tangan kamu? Nabi menggadaikan bajunya 30 sa' kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Berinteraksi sosial, oke. Berteman, bertetangga, tak masalah. Tapi kalau sudah dia yang mengatur kita, maka tak dibenarkan. Jadi logika ini adalah logika-logika sekuler, liberal yang harus dilawan. Adapun Majelis Ulama Indonesia tidak pernah mengeluarkan statement ini. Adapun Nahdlatul Ulama sebagai person-person yang ada di dalam mungkin, tapi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah institusi sampai hari ini tidak mengeluarkan institusi resmi yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah yang dipelintir, Ibnu Taimiyah tidak mengatakan pemimpin kafir. Ibnu Taimiyah mengatakan ad-daulatul adilatu, negara yang adil, wa in kanat kafiratan, meskipun kafir. Lihat konteksnya. Dia tidak bercerita tentang pemimpin kafir di tengah rakyat muslim. Ibnu Taimiyah bercerita tentang seorang negara, bukan seorang, negara yang kafir tapi adil, boleh jadi mendapat pertolongan Allah. Dia bercerita tentang itu. Sama seperti sekarang, Inggris adil, boleh jadi dia akan makmur. Tapi konteksnya bukan pemimpin kafir di tengah komunitas muslim. Umat Islam harus jeli tentang ini. Jangan mau dipelintir. Wallahualam.